cepat mengakhiri hari. Paman tua berlari angan-angan di bahunya, berharap cepat sampai tujuannya. Bergumam letih lugu kereta. Senyummu perlahan pudar, digantikan.